سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم تعالى، Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan bagi orang-orang yang punya kemampuan untuk melakukan ibadah haji. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, Walillahi ala nasi hijjul bayti man istatwa ila sabila, wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, atas manusia untuk melakukan ibadah haji ke Baitillahil Haram, barang siapa yang mampu pada badannya jalannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya terhadap apa dari alam semesta ini. Kaum muslimin rahimahullah ta'ala, dan orang-orang yang mampu disebutkan oleh para ulama, yakni yang mereka mampu di dalam hal badannya untuk melakukan ibadah haji tersebut, demikian juga mampu di dalam menempuh jalannya untuk kemudian sampai kepadanya dengan membawa bekal, demikian juga mampu di dalam hal harta. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala sekarang ini memberikan ujian kepada kita, kepada kaum muslimin, dengan adanya wabah, yang kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian Allah menghilangkan wabah tersebut. Allahumma fa'annal bala wal wabah wal fitan ma dhahara wa minha wa batan. Kaum muslimin rahimahullah ta'ala, demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi orang-orang yang mampu melakukan ibadah haji untuk meninggalkan kemaksiatan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, Al-Hajju asyurum ma'lumat, faman qarada fihin al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, wa taquni ya ulil albab. Sesungguhnya haji itu adalah di bulan-bulan yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faman qarada fihin al-hajj, maka barang siapa yang difardukan atasnya haji, yakni mampu untuk melakukan haji, fala rafatha, untuk kemudian menjauhi hal-hal yang mengarah kepada jima, wala fusuqa, demikian juga menjauhi perbuatan fusuk, perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wala jidal, demikian juga menjauhi perdebatan. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah, apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, ya'lamullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengetahui, baik itu yang besar ataupun yang kecil, yang tampak ataupun yang tersembunyi, maka Allah SWT mengetahui, mengetahui isi hati kita, apakah amalan tersebut ikhlas karena Allah SWT atau tidak. Kemudian Allah SWT menyebutkan, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, dan berbekallah kalian sesungguhnya sebagus-bagus bekal itu, itu adalah ketakwaan. Wa taquni ya ulil albab, maka bertakwalah kalian wahai orang-orang yang punya akal. Kaum muslimin rahimahullah taala, oleh karena itu hendaknya kita untuk memperbanyak kita bekal kepada Allah, bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan amalan saleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Sahih Al-Albani rahimatullah alaih, bahwa beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, ayyul mu'minina aqyas, siapa di antara kaum mukminin yang dia itu paling cerdas? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab terhadap pertanyaan yang sangat besar ini, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum dzikral maudi wa aktsaruhum istidadan fa ulaika aqyas, aktsaruhum dzikral maudi, orang yang paling banyak mengingat kematian, demikian juga paling banyak mempersiapkan diri, aktsaruhum istidadan fa ulaika aqyas, maka itu adalah orang yang paling cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita benar-benar mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari yang besar, ketika nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Demikian juga akan melewati shirath yang Nabi menyebutkan bagaimana begitu tajamnya shirath tersebut yang dibentangkan antara surga dan neraka. Demikian juga nanti kita akan menghadapi hisab. Kita tidak tahu di mana kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dimasukkan dalam surga-Nya. Kaum muslimin rahimakumullah taala. Bagaimana kita menghadapi ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an? Idza syamsu kuwirat, bagaimana ketika syams matahari itu digulung? Demikian juga idza sama'u fatarat wa idza al-kawakibu intasarat, ketika langit itu nanti pecah. Demikian juga nanti bintang-bintang dalam keadaan tersebar. Demikian juga bagaimana kita mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idzal biharu sujirat, apabila lautan itu nanti dinyalakan. Lautan yang kita ketahui demikian besarnya nanti menjadi lautan api. Allah SWT sebutkan apa yang kita persiapkan untuk hari tersebut. Oleh karena itu hendaknya kita memperbanyak amalan soleh yang diridhai oleh Allah SWT. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan dzikrilah kalian kepada Allah SWT di hari-hari yang dihitung, yakni tanggal 10 Dzulhijjah sekarang ini. Demikian juga 3 hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13, untuk kita banyak berzikir kepada Allah SWT. Demikian juga Allah menyebutkan dalam surat Al-Hajj, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imu ba'isal faqir, untuk mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Wa yadhkuru ismallahi, demikian juga untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang ma'lumat. Sebagaimana para ulama, jadi tanggal 10 10 hari di bulan Dzulhijjah ditambah dengan hari tasyrik 3 hari, tanggal 1 sampai tanggal 13, demikian mereka menyebutkan. Adapun Imam Bukhari beliau berpendapat yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10, sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wal fajr wa layalin asyr, demi waktu fajar, demikian juga 10 malam, demikian juga tanggal 11, demikian juga tanggal 12, tanggal 13. Maka ini adalah maklumat yang kita disyariatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak amalan saleh, sampai-sampai Nabi menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari riwayat oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-a'malu fiha habu ila Allah min hadhi." Tidak ada dari hari-hari yang amalan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari ini, yakni asyr Dzulhijjah. Yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian para sahabat mengatakan, wala jihad fisabilillah ya Rasulullah. Tidak juga jihad fisabilillah ya Rasulullah. Yaitu melebihi amalan jihad fisabilillah. Yang mana Allah SWT menyebutkan keutamaan jihad fisabilillah. Sebagaimana dalam hadis, bahwa segala perkara itu adalah asul amri al-Islam. Wa amuduhu sholah. Wa dirwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah. Urusan segala perkara itu adalah Islam, dan tiangnya itu adalah sholat, wa dzirwatus sanami, dan puncak dari amalan itu adalah al-jihad fisabilillah. Demikian begitu agungnya. Demikian juga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang-orang beriman, maukah kalian aku tunjuki dengan suatu amalan yang itu cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Untuk kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga rasulnya, wa tujahiduna fisabilillah, dan kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta kalian, demikian juga jiwa-jiwa kalian. Demikian juga dalam ayat yang lain, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, yuqatiluna fisabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Sesungguhnya Allah membeli dari jiwa-jiwa orang yang beriman itu, jiwa-jiwa mereka itu dibeli dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka membunuh ataukah mereka dibunuh. Maka amalan yang demikian besarnya, ternyata Nabi menyebutkan ada amalan yang lebih mulia, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian Nabi mengatakan, illa man jahada bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bi syai', kecuali yang dia itu terbunuh di medan perang, kemudian tidak kembali dengan hartanya, demikian juga jiwanya, maka ini lebih afdal. Tetapi secara umum, bahwa orang yang dia itu beramal tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, maka dia itu lebih mulia dari jihad fisabilillah. Kaum muslimin rahimahullahu taala, dia syahadu manafi alhum wa yaskuru smallahi bi ayyami ma'lumatin ala man rasakuhum min bahimatil an'am. Untuk mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang maklumat yang diketahui, dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Demikian juga untuk mereka memakan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada mereka dari bahimatul an'am. Fakulu minha wa an'imul ba'isal faqir, Allah sebutkan, maka makanlah darinya. Demikian juga berikanlah makanan kepada orang-orang yang dia itu ba'is. Orang ba'is bukan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dari ucapan Ikrimah rahimahullah ta'ala, yaitu yang mereka itu adalah ad-darurat al-ba'is, yang mereka dalam keadaan doror, dalam keadaan sudah terpaksa. Demikian juga dalam keadaan sudah berputus asa, untuk mereka diberikan makan dari daging tersebut. Al-fakir, orang fakir adalah al-muta'afif, orang yang butuh tetapi dia menahan diri untuk meminta-minta kepada manusia. Maka dari sini para ulama menyebutkan, diambil dalil dari situ untuk kemudian orang yang dia itu melakukan ibadah menyembelih untuk boleh memakan dari daging yang dia sembelih dari hewan tersebut. Demikian juga untuk memberikan makan kepada orang-orang yang fakir, demikian juga orang-orang miskin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita menjadi hamba-hambanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bisa mempersiapkan untuk apa yang nanti kita akan dapati pada hari kiamat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.